Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala malam hari ini kita akan membaca pelajaran kelima. Pelajaran kelima halaman 29. Pelajaran kelima halaman 29. Pembahasannya ialah membedakan mudhaf, mudhaf ilaih, dan mubtada khabar. Jadi ini pasangannya ya. Mudhaf, kalau ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ada mudhaf, mudhaf ilaih. Kemudian mubtada khabar. Mubtada khabar. Nah, apa perbedaannya? Perbedaan susunan mudhaf, mudhaf ilaih, dan susunan mubtada khabar. Apa sisi perbedaannya? Ini insyaallah akan kita baca dan akan kita terangkan pada pertemuan kali ini. Kita perhatikan terlebih dahulu contoh yang disebutkan. Contoh mubtada khabar. Al-baytu jamilun. Al-baytu jamilun. Rumah itu bagus. Kemudian contoh susunan mudhaf dan mudhaf ilaih adalah baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Rumah Muhammad. Rumahnya Muhammad. Atau rumah milik Muhammad. Dua contoh ini. Yang pertama mubtada dan khabar, kemudian yang kedua susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, itu ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Di antara pembedanya, di antara perbedaannya ialah kalau mubtada dan khabar itu merupakan kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Sedangkan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih itu bukan kalimat sempurna. Itu bukan kalimat sempurna. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bilang al-baitu jamilun, secara makna itu sudah dapat difahami. Al-baitu jamilun. Apa artinya? Apa maknanya? Rumah itu bagus. Sudah sempurna ini kalimatnya. Sudah bisa difahami oleh pendengar. Tentunya pendengar yang tahu tentang bahasa Arab ya. Dia faham maksudnya. Al-baytu jamilun. Tapi kalau kita mengucapkan baytu Muhammadin. Rumah Muhammad. Ini masih belum sempurna. Butuh sesuatu yang menyempurnakan. Kalimat sempurna. Butuh sesuatu yang menyempurnakan kemudian bisa menjadi kalimat sempurna. Baitu Muhammadin belum sempurna ini. Rumah Muhammad. Ada apa rumah Muhammad? Kenapa dengan rumahnya Muhammad? Butuh penjelasan. Butuh kelanjutan. Itu maksud sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna itu bisa difahami. Kalau tidak sempurna itu belum bisa difahami. Sampai ada penyempurnanya. Apa penyempurnanya? Nanti akan ada pelajarannya. Ada pelajarannya di buku ini juga. Contoh penyempurnanya ialah baitu Muhammadin wasi'un misalkan. Atau baitu Muhammadin jamilun. Rumahnya Muhammad bagus. Itu sempurna. Sempurna. Tapi berubah menjadi apa? Mubtada dan khabar. Bukan pembahasan mudhaf-mudhaf ilaih lagi. Taib. Ini yang pertama. Susunan mubtada dan khabar adalah kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Kalau susunan mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak sempurna. bukan kalimat sempurna. Kemudian pembeda lainnya. Pembeda lainnya, ya kita bisa lihat harakatnya. Kalau mubtada dan khabar itu marfu', mubtada dan khabar kedua-duanya, yaitu mubtada dan khabarnya harus marfu'. Apa marfu' itu? Marfu' itu harakat terakhir. Harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Baik bertanwin atau tidak bertanwin. Sedangkan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih yang dibahas adalah mudhaf ilaihnya saja. Yang dibahas mudhaf ilaihnya saja. Yang ada kaidahnya adalah mudhaf ilaihnya. Apa itu kaidahnya? Mudhaf ilaih harus majrur. Mudhaf ilaih harus majrur. Majrur itu kasrah. Harakat huruf terakhirnya kasrah. Kita lihat. Baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Muhammadin mudhaf ilaih. Maka dia harus majrur. Ya. Lah kenapa mudhafnya enggak dibahas? Apa harakat mudhafnya? Ya harakat mudhafnya itu nanti ada pembahasan tersendiri. Harakat mudhafnya itu bisa berganti-ganti. Enggak bisa dipatenkan dengan suatu kaidah. Yang namanya mudhaf itu berubah-ubah. Kadang dia harus marfu, kadang dia marfu. Harakatnya dhammah. Kadang dia kasroh, kadang dia fathah, ya. Nggak ada ketentuannya di sini. Yang ada ketentuannya ialah mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya harus majrur. Nah, kalau mubtada khabar, marfu. Itu pembeda. Kemudian, sisi pembeda lainnya. Kalau mubtada, nah ini contohnya al-baitu jamilun. Kalau mubtada, kata yang ada di depan, kata yang ada di depan, itu harus ma'rifat. Nah, sudah pernah kita singgung ya. Harus ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu isim yang diawali dengan alif lam. Contohnya, baitun jadi al-baitu. Nah, ini ma'rifat. Contoh yang lain, isim ma'rifat adalah nama orang. Nama orang. Misalkan, Muhammadun Syurtiyun. Ini contoh mubtada khabar. Ma'rifat yang lainnya, isim isyarah. Isim isyarah. Kemudian dhamir. Ya, kalau mubtada, harus ma'rifat. Ma'rifat itu bisa kata yang diawali dengan alif lam. Atau bisa berupa nama orang, bisa berupa isim dhamir, atau isim isyarah. Sedangkan mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhaf kata yang ada di depan, yakni mudhafnya, maksudnya mudhafnya, itu tidak boleh ma'rifat. Tidak boleh ma'rifat. Nggak boleh diawali dengan alif lam. Maka salah kalau mengucapkan al-baitu Muhammadin. Nggak bisa. Kemudian, tidak bisa berupa nama orang. Atau isim dhamir. Atau isim isyarah. Isim isyarah. Kalau ada kata yang diawali dengan isim ma'rifat. Baik itu yang berupa diawali dengan alif lam atau berupa nama orang atau berupa isim dhamir atau isim isyarah, maka itu adalah susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Kemudian dari sisi arti atau makna, kalau susunan mudhaf, susunan mubtada dan khabar itu biasanya atau bisa diartikan dengan ini, itu, atau adalah. Ini, itu, atau adalah. Contoh, al-baitu jamilun. Rumah itu indah. Rumah itu bagus. Atau misalnya, contoh mubtada khabar. Hiya ghaniyatun. Dia adalah seorang yang kaya. Hadihi ustadatun. Ini adalah ustadah. Ya, itu dari sisi makna. Susunan susunan mubtada dan khabar bisa diartikan dengan ini, itu, atau adalah. Sementara susunan mudhaf dan mudhaf ilaih biasanya diartikan dengan sesuatu yang menunjukkan pada kepemilikan. Misalkan kata milik atau punya atau nya, ya. Baitu Muhammadin, rumah milik Muhammad. Atau rumahnya Muhammad. Rumah punya Muhammad. Qalamu Zaidin, pena milik Muhammad. Itu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, dan di sini disebutkan contohnya. Contohnya, mubtada khabar al-baitu jamilun, rumah itu bagus. Hadha qalamun, ini adalah sebuah pena. Muhammadun talibun, Muhammad adalah seorang pelajar. Huwa mujtahidun, dia itu rajin. Ini semuanya contoh mubtada khabar. Contoh mudhaf dan mudhaf ilaih, baitu Muhammadin, rumah milik Muhammad. Qalamu Muhammadin, pena milik Muhammad. Qalamut talibi, pena milik pelajar. Baitut talibi, rumah milik pelajar. Nah, itu penjelasan tentang pembeda atau perbedaan susunan mubtada dan khabar, susunan dengan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, sebelum kita lanjutkan pada latihan, ada yang ingin tanyakan berkaitan pembahasan tadi? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, kita masuk pada latihan kalau begitu. Di sini tercampur antara susunan mudhaf dan mudhaf ilaih dengan susunan mubtada khabar. Pilih mana susunan mudhaf ilaih dan mana susunan mubtada khabar. Ya, mana susunan mubtada khabar. Nanti antum jawabnya langsung saja dibaca, kemudian antum sebutkan ini susunan mudhaf ilaih atau ini susunan mubtada khabar. Ya. Tafadhal al-akh Abu Ahnaf. Kursiyun, tafadhal, mulai dari situ. Naam Ustaz. Al-kursiyu maksurun. Susunan mubtada khabar. Atau gini, kita urutkan aja biar nanti enggak bingung. Diurutkan dari kursiyu Muhammadin, kemudian ke samping ya. Al-mil'aqatu saghiratun, al-kursiyu maksurun, hasirul binti, kemudian ke bawah lagi. Hadihi madrasatun. Taib, nanti tinggal disebutkan aja. Ini mubtada khabar, ini mudhaf ilaih. Taib, tadi sudah dijawab. Labas, betul. Al-kursiyu maksurun. Ini contoh mubtada khabar. Sekarang Al-Akh Abu Abdullah Joko mulai dari kursiyu Muhammadin. Naam, Dad. Kursiyu Muhammadin. Susunan mudhaf ilaih. Naam, ahsanta. Al-Akh Imam Al-Mila'aqatu. Naam, Ustaz. Bismillah. Al-Mil'aqatu Sawiratun. Susunan mubtada khobar. Naam, ahsanta. Al-Ah Yunus, hasirul binti. Naam, Ustaz. Bismillah. Hasirul binti. Mudob-mudob ilaih. Naam, ahsanta. Al-Ah Aslam. Naam, Ustaz. Hadihi madrasatun susunan mubtada khobar. Naam, hadhihi madrasatun susunan mubtada khabar. Al-Akh Abu Salman, Subang. Nafizatul ghurfati susunan mudaf-mudaf ilai. Naam, ahsan. Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Babul hafilati susunan mudaf-mudaf ilaih. Naam. Ada yang kelewat ya. Fadal al-akh Abu Ahnaf. Ukhtu Ammar. Naam, Ustaz. Ukhtu Ammar. Susunan mudaf-mudaf ilaih. Naam. Susunan mudaf-mudaf ilaih. Kemudian al-akh Abu Abdullah Joko. Bintu. Bintul Khayyatati. Mudaf-mudaf ilaih. Naam, ahsant. Al-Akh Imam. Khalidun Ghaniyun. Mubtada khobar. Naam. Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Ana Mumaridotun. Mubtada khobar. Naam, ahsant. Al-Akh Aslam. As-sa'atu jamilatun susunan mubtada khabar. Naam, masyaallah, barakallahu fikum. Bagus. Latihan kedua, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu di sini suruh menulis ya. Mudhaf mudhaf ilaih atau mubtada khabar. Nah, antum ini suruh menerjemahkan, kemudian sebutkan ini mubtada khabar atau mudhaf mudhaf ilaih. Ya. Contohnya Baitu Abbasin. Rumah Abbas. Ini berarti susunan mudhaf mudhaf ilaih. Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Ini susunan mubtada khabar. Nah, berikutnya peci pelajar. Peci pelajar. Apa bahasa Arabnya? Ya. Taib al-akh Abu Salman Subang. Silahkan, nomor satu itu. Nama Ustaz. Naam, diterjemahkan. Peci pelajar. Pelajar laki-laki. Peci pelajar. Mubtada khabar. Tidak, maksudnya begini. Kita suruh menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Peci pelajar. Apa ini bahasa Arabnya? Nah, kalau sudah ketemu bahasa Arabnya, dilihat ini susunan mubtada khabar atau susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ya, itu tugasnya. Bukan disuruh membuat susunan mubtada khabar atau mudhaf mudhaf ilaih. Ya, seperti itu. Al-Akh Abu Salman, silakan. Peci pelajar laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Suatu talibi. Mudaf-mudaf pun ilai. Naam. Kalan suatu. Misalkan. At-talibi. Naam. Kalan suatu talibi. Ini susunan mudaf. Mudaf ilai. Ahsan. Al-Akh Abu Saufa. Sawah petani. Naam, Ustaz. Saklul falahi. Mudah-mudah ilaih. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf. Yasir adalah? Naam, Ustaz. Yasir adalah seorang kepala sekolah. Yasirun mudirun. Mubtada khabar. Naam. Yasirun mudirun mubtada khabar. Al-Akh Abu Abdillah Joko. Kunci toko. Kunci toko. Miftahud dukani. Nah, miftahud dukani. Apa ini? Mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Al-Akh Imam. Itu sebuah keranjang. Tilka salatun. Tilka salatun. Mubtada khobar. Naam, ahsanta. Itu sebuah keranjang. Tilka salatun. Ini susunan mubtada khobar. Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Sekolah itu besar. Al-madrasatu kabirun. Mubtada khobar. Nah, ulangi. Al-madrasatu. Al-madrasatu kabirun. Ada sedikit yang keliru. Al-madrasatu kabirotun. Ahsanta. Al-madrasatu kabirotun. Sekolah itu besar. Al-Akh Aslam. Pak guru itu rajin. Pak guru itu rajin. Al-mudarrisu mujtahidun. Susunan mubtada khabar. Naam. Pak guru itu rajin. Al-ustadu atau al-mudarrisu mujtahidun. Al-Akh Abu Salman. Naam, Ustaz. Kerudung pelajar perempuan. Jilbabut talibati. Naam. Jilbabut talibati. Atau juga himaru at-talibati. Himar pakai kha. Itu juga maknanya kerudung. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Dia laki-laki adalah seorang dokter. Naam, Ustaz. Huwa tabibun. Susunan mudhaf ilaih. Afwan, Ustaz, mubtada khabar. Naam, ahsan. Dia adalah seorang dokter. Huwa tabibun. Ini mubtada khabar. Al-Akh Abu Ahnaf, atap masjid. Naam, Ustaz. Atap masjid. Saqful masjidi. Mudhaf ilaih. Naam, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Sekarang latihan 3, latihan terakhir insya Allah malam hari ini. Disuruh membuat mudhaf ilaih dan mubtada khabar dengan menggunakan kata-kata di bawah ini. Contoh. Baitun. Ini yang harus kita buat. Jadi bikin mubtada khabar tapi ada kata baitunnya. Terserah baitunnya mau jadikan mubtadanya atau jadikan khabarnya. Terserah, bebas. Ya. Yang jelas katanya adalah baitun. Tidak ada alif lamnya. Tidak ada alif lamnya. Baitun. Nah, contohnya di sini baitun, dzalika baitun. Itu mubtada khabar. Kemudian jadikan mudhaf ilaih baitu Muhammadin. Sekarang pakai al baitu. Gimana mubtadanya? Mubtada khabar al baitu kabirun. Susunan mudhaf ilaih misalkan babul baiti. Ya. Jadi nggak boleh ditambahi alif lam atau dihilangkan alif lamnya sesuai dengan kata yang disebutkan. Kalau ada alif lamnya ya harus pakai alif lam. Kalau tidak ada alif lam ya harus tidak ada alif lamnya. Ya, baik, kita langsung saja bikin mubtada khabar dan mudhaf ilaih. Al-Akh Abu Abdillah Joko. Sayyaratun. Mantap. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratun. Yang mudhaf ilaihnya Sayyaratul Falahi. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Susunan mubtada khabar dengan menggunakan kata sayyaratun tadi disebutkan hadhihi sayyaratun, betul. Kemudian mudhaf mudhaf ilaih sayyaratul fallahi. Nah, mobilnya Pak Tani. Al-akh Imam izarun. Nah, Ustaz. Izarun susunan mubtada khabarnya hadza izarun mudhaf mudhaf ilaih izaru zaidin. Naam, ahsanta. Izarun enak pakai isim syarah, gampang. Hadza izarun, betul, ini susunan mubtada khabar. Kemudian mudhaf mudhaf ilaih izaru zaidin. Kemudian berikutnya al-akh Yunus miftahun. Naam, Ustaz. Miftahun mubtada khabarnya hadza miftahun mudhaf mudhaf ilaih miftahu miftahus sayyarati. Naam, ahsant. Hadha miftahun. Miftahus sayyarati. Hadha miftahun contoh susunan mubtada khabar. Kemudian miftahus sayyarati mudhaf mudhaf ilaih. Al-akh Aslam, silakan. Majallatun. Susunan mubtada khabarnya tilka majallatun. Susunan mudhaf mudhaf ilaihnya majallatu akhi. Naam, ahsanta. Majallatun tilka majallatun, ini susunan mubtada khabar. Kemudian susunan mudhaf ilaih majallatu akhi. Ahsan. Majallatu akhi, majalah milik saudaraku. Nah, nanti itu ada pembahasan tersendiri nih, akhi. Itu contoh bagus, betul. Tayyib. At-talibatu. Al-akh Abu Salman. Naam, Ustaz. At-talibatu jadidatun. Mubtada khabar. Kita but talibati. Naam. At-talibatu jadidatun. Itu pelajar perempuan baru. Kemudian apa tadi? Mudhaf mudhaf ilaihnya? Kitab. Nah, kitabut talibati. Ta-nya dipanjangkan. Kitabut talibati. Ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ahsanta. Al-akh Abu Saufa, silakan. Al-madrasatu. Naam, Ustaz. Al-madrasatu ba'idun. Mubtada khabar. Miftahul mudarris. Miftahul madrasati. Itu mudhaf mudhaf ilaihnya. Naam, ahsanta. Kemudian berikutnya al-waziru. Siapa ini? Al-akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Al-waziru mubtada khabar. Al-waziru tawilun. Mudhaf mudhaf ilaih baitul waziri. Apa tadi? Al-waziru. Al-waziru tawilun. Naam, al-waziru tawilun. Lalu mudhaf mudhaf ilaihnya? Baitul waziri. Naam, baitul waziri. Ahsan. Terakhir al-akh Abu Abdullah Joko al-Tabibu. Antat. At-tabibu qadimun. Yang mudhaf mudhaf ilaihnya Hidha'u tabibi. Ya. Tabibu qadimun hidha'u tabibi. Ahsantum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sudah bagus semuanya. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ke-6. Membaca pelajaran ke-6 yaitu pembahasan tambahan tentang mudhaf ilaih. Pembahasan tambahan tentang mudhaf ilaih. Nah, sebagai pembukaannya aja. Maksud pembahasan itu ialah mudhaf ilaih bisa jadi susunan mudhaf ilaih bisa jadi khabar. Bisa jadi khabar. Susunan mudhaf ilaih juga bisa jadi mubtada. Itu yang akan kita pelajari pada pelajaran ke-6, ke-7, dan seterusnya. Ya, jadi susunan mudhaf ilaih bisa masuk pada susunan mubtada khabar. Satu sisi dia menjadi mudhaf ilaih, sisi lain dia menjadi mubtada. Satu sisi dia susunan mudhaf ilaih, sisi yang lain menjadi satu, yaitu khabar. Insyaallah akan ada pembahasannya mulai dari pelajaran ke-6 dan seterusnya. Taibar kalau fikum, ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri? Kapan tat mau tanya tat? Nah. Tadi yang jawabannya Aslam tadi. Akhi kan belakangnya tadi akhi. Apa tadi yang soalnya? Pak. Majallatu. Majallatu akhi itu berarti gimana itu, Tut? Nah. Apanya? Susunannya betul. Majallatu akhi, susunan mudhaf ilaih sudah betul. Cuma tadi yang Ana sampaikan sempat tadi, ini ada pembahasan sendiri, yaitu pada kata akhi. Pada kata akhi. Akhi, saudaraku. Jadi tulisannya nanti, kalau ditulis, tulisan akhi ada ya di belakangnya. Akhi. Dipanjangin. Akhi. Bukan dibaca pendek. Akhi. Ya. Itu yang pertama, sisi penulisan. Nah, juga bisa dibaca majallatul akhi pakai alif lam. Majallatul akhi. Nah, kalau majallatul akhi enggak perlu pakai ya di belakangnya. Kalau ini udah jelas, permasalahannya sudah jelas sama seperti permasalahan yang lainnya yaitu mudhaf ilaih ada kasrohnya, majrur al akhi. Kayak contoh babul masjidi, babul baiti, ya. Nah sekarang tadi yang disebutkan Aslam akhi ada ya di belakang, susunan penulisannya ada ya di belakang, artinya saudaraku. Dia mudhaf ilaih, dan dia majrur, Pertanyaannya, mana harokat terakhirnya? Nah, itu pembahasan yang tadi Ana isyaratkan ya. Harokat terakhirnya atau kasrohnya, karena dia mudhaf ilaih harus majrur. Majrur itu apa? Kasroh. Mana kasrohnya ini? Kasroh pada akhi itu di mana? Jawabannya, Ada tapi nggak kelihatan. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ada tapi nggak kelihatan. Nah itu ada sih di belakang khi, di huruf kho, khi. Itu bukan kasroh tanda majrur. Itu bukan kasroh tanda majrur. Tapi itu tanda kasroh untuk mencocoki dengan huruf ya yang ada di belakangnya. Ya, cocoknya dengan harokat kasroh. maka dibaca akhi, baca akhi, saudaraku. Enggak bisa dibaca akhai, nanti artinya beda lagi. Atau dibaca akhoi, beda lagi. Nah, maka untuk menyesuaikan diberilah harokat kasrah akhi, atau contoh yang lain kitabi. Nah, kalau belum paham enggak apa-apa, itu nanti pembahasannya ada sendiri. Jadi kasrohnya ada tapi enggak kelihatan. Ada tapi enggak kelihatan. Adapun kasroh yang ada pada huruf kho, nah, akhi yang kelihatan itu bukan kasroh tanda majrur. Bukan kasroh tanda majrur. Itu selesai. Kemudian berikutnya, akhi itu sendiri juga susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Akhi. Ini dua kata ini. A, aslinya akhun. Akhi itu sebenarnya juga susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Saudaraku. Saudara milikku. Saudara punyaku. Saudaraku. Itu juga susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Lebih bingung lagi, mana tanda kasrohnya, ya. Nah, itu nanti insya Allah ada pembahasannya. Jadi, tadi yang ana isyaratkan terkait dengan dua faedah ini. Taib, yang belum paham nanti gampang. Insya Allah akan ada pembahasannya. Kalau kita jelaskan di sini, mungkin akan lebih banyak materi yang perlu untuk disampaikan. Mengenal ya munasabah, kemudian seterusnya. Nah, taib. Begitu al-akh Abu Abdillah. Dapat difahami? Andat jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Taib, ada yang lain? Nah, insyaallah kita akhiri dan kita bertemu kembali insyaallah pada hari Sabtu biidznillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakallahu khair.